Pernah bertemu mencari warna seindah pelangi ketika kau mengulurkan tanganmu membawaku ke daerah yang baru dan hidupku ceria. Kini dengarkanlah rindangan lagu tanda ingatanku kepadamu teman agar ikatanku akan bersimpul padu kenangan. Temukan dan akhirnya kita dipisahkan. Mungkinkah menguji kesetiaan, kejujuran dan kemanisan iman. Tuhan beri kehendakku ke kan bersimpul.